Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu karamihi wa tauhidahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fatul rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada sore ini kita bisa kembali belajar bersama. Mungkin untuk sore ini kita akan mengkaji satu hadis dan kita selesaikan satu pembahasan ini. Hadis yang ma'ruf, sangat sering kita dengar, namun ada kandungan-kandungan yang sangat indah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan disyarahulah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, sehingga kita akan lebih banyak mengambil faedah dari hadis ini. Nah, kita langsung saja baca dari hadis An Abi Malik Al-Harisi Ibn Asim Al-Ashari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nuran wa sadaqatun burhan wa salatu was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaik kullu nasi yadu fabahyun nafsah wa muhtikuha au mubikuha rawahu muslimun. Nah, hadis ini sangat agung kata Syekh. Di sini banyak menjelaskan tentang perangai-perangai kebaikan dan amal-amal kebajikan. Di mana Rasulullah mengawali at-tuhur yang kalau dibaca dengan ta' di suku apa di dhammah berarti adalah taharah. Kalau dibaca dengan tahur adalah bahannya air untuk bertaharah. Nabi menyebut dengan tuhur artinya taharah itu bersuci itu separuh daripada keimanan. Ya, separuh daripada keimanan. Ya, karena sholat seorang muslim tidak akan sempurna atau tidak diterima kalau tidak memiliki wudu. Ketika seorang sholat seindah apapun sholat dia, kalau tidak dibangun di atas wudu, maka sholatnya tidak ada artinya. Sehingga dengan wudu itu separuhnya menjadi penyempurnanya. Karena itu tuhur syatrul iman. Taharah itu adalah separuh daripada keimanan. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yaqbalu sholat ahadikum Ida ahdatha hatta yatawadha. Sungguhnya Allah tidak akan terima salat di antara kalian ketika kalian berhadas hingga kalian berwudu. Taharah di ayat itu kata Syekh Shalih ada dua makna. Ada taharah secara fisiah, yang kedua taharah secara ma'nawiyah. Ya, taharah secara fisiah adalah al-ahdas minun ahdasi wal-anjas bilma. Itu seorang membersihkan ya, hadas-hadas dan najis-najis dengan air. Itu taharah secara isya yang sebagaimana kita maklumi dengan wudu atau dengan mandi. Ada yang kedua, tatahar adam tatahurun ma'nawiyun minad dunubi wal na'asi wa sayyat. Ada pun yang kedua, al-taharah secara ma'nawi itu membersihkan dari dosa-dosa, kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Ma'nawiyahnya, artinya yang dibersihkan dari noda, dosa, kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Nah, dan ayat ini atau hadis ini para ulama bersilang pendapat apakah dimaksud taharah adalah fisiah atau ma'nawiyah. Maka yang paling bagusnya kata Syekh Shalih masukkan keduanya, bahwa taharah di hadis ini adalah bermakna taharah ma'nawiyah juga bisa bermakna taharah secara fisiah. Bagaimana seorang membersihkan dirinya dari najis dan kotoran-kotoran badaniyahnya, dan juga seorang berupaya untuk mentaharahkan hatinya dari ad-dunub wal ma'asi was sayyi'at, dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun alhamdulillah tamla'ul mizan. Poin yang kedua, Nabi menyebut bahwa pujian kita kepada Allah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. As-sana'u 'alan ni'am, itu pujian atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa hiya kalimatun idza qala al-insanu fa innaha tamla'u mizan al-amali yaumil qiyamah. Itu satu kalimat, satu kata yang apabila diucapkan oleh manusia, maka sesungguhnya ucapan itu akan memenuhi timbangan-timbangan amal nanti pada hari kiamat. Li'annahu al-hasanatu wa sayyatu tuzanu yawmal qiyamah fil mawazin. Karena sesungguhnya kebajikan-kebajikan dan keburukan-keburukan kelak akan ditimbang pada hari kiamat. Wa hiya kalimatun wahidah yan bagi al-abd an yakulaha bisidqin wa yusni 'alallahi bisidqin wa yuqayyidun ni'am bi syukr wa yasrifaha fi ta'atillah. Nam falaysa alhamdulillah bilisani faqat. Maka adalah kalimat yang sangat singkat, hanya satu kalimat alhamdulillah, sudah semestinya seorang hamba untuk selalu mengucapkannya dengan penuh kejujuran, yang memuji Allah SWT dengan penuh kejujuran dan mengikat nikmat dengan kesyukuran, yang menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah SWT, bukanlah sekadar alhamdulillah ucapan lisan semata. Bukan cuma alhamdulillah, tapi kosong dari pengagungan, kosong dari ya kesyukuran di atas nikmat yang Allah berikan, dan juga tidak di dengan ketaatan kepada Allah, menggunakan nikmat untuk ketaatan kepadanya. Tapi alhamdulillah memiliki makna yang demikian mendalam. Itu ucapan dan sanjungan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, kemudian digunakan nikmatnya untuk ketaatan kepadanya. Nah, itu maksud alhamdulillah yang akan memenuhi timbangan-timbangan nanti pada hari kiamat ketika ditimbang bagi pemiliknya. Nah, subhanallah, kemudian lafaz ketiga wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ard. Adapun tambahan subhanallah dan alhamdulillah, dua kalimat itu ya adalah akan memenuhi timbangan, akan memenuhi antara langit dan bumi. Manaha tanzilullahi jalla wa ala amala yaliku bi. Subhanallah itu maknanya adalah membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala apa yang enggak pantas baginya. Mensucikan dari sekutu-sekutu, ya. Wa tanzihu anina qaisi wal uyub. Membersihkan dan mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Itu makna subhanallah. Disambung dengan hamdalah tadi, memuji Allah SWT atas segala nikmat, menggunakan iman untuk ketaatan dan lainnya. Menggabung antara kalimat subhanallah walhamdulillah tamna'ani au tamna'u ma bainas sama'i wal ard. Keutamanya adalah seperti itu. Kalimat yang sangat ringan tapi pahalanya sangat besar. Maka adalah seorang muslim selalu menghiasi lisannya dari dikir-dikir seperti ini. Tapi tadi sudah jelaskan Syekh, diiringi dengan pengagungan dalam hatinya, bukan sekedar ucapan hamdalah semata dan tasbih semata, tapi subhanallah diiringi dengan mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan, mensucikan dari segala sekutu-sekutu dan lainnya. Segala puji bukan bagi Allah diiringi dengan pengagungan kepada nikmat-nikmatnya dan berupaya menggunakan nikmatnya untuk ketaatan. Maka itu akan memenuhi ya nanti di akhirat, di langit dan bumi. Masya Allah. Poin yang ketiga, dari keempat, as-salatu nurun. Nabi mengatakan as-salatu nur. As-salatu mafruḍah wal nafilah. Yang dimaksud di situ adalah salat yang wajib dan salat yang sunnah. Nurun menjadi cahaya fil wajib, pada wajah seseorang yang mendekatkan salat. Fatajidu al-mudhayyi'ina lis-salati 'ala wujuhihim dhulmah wa kudrah. Kau akan dapati orang-orang yang menyia-nyiakan salat, mudhayyi'ina salat, orang-orang yang meremehkan, ya, menyia-nyiakan salat, ala ujui pada wajah-wajah mereka itu ada dulmah, kegelapan dan kudrah, keruh, ya. Wajahnya gelap dan keruh. Ya naudzubillah, kata beliau. Walaupun secara zahir wajah mereka atau kulit mereka putih-putih, ya, putih, ya, bersih sekali secara zahir, tapi hakikatnya ketika wajah itu tidak pernah kena air wudu, tidak pernah tersujud kepada Allah SWT, kalau kita amati dengan sesama, itu adalah dulmah wal kudrah. Ya. Nah, pada jitu al-muhafidina ala salawati wal-mutahajidina fil-lail ala ujihi mudhiyah wal-nuru wa basyashah. Kata Syekh Faizan, kata beliau, kalau kau dapati pula orang-orang yang menjaga salat-salat mereka, yang menjaga tahajud di waktu malam, wajah-wajah mereka dia putih bersinar, wal-nuru bercahaya, wa basyashah dan berseri-seri. Hadza syai'un wadhihun linnasi idza ta'ammaltahu. Ini adalah sesuatu yang nyata, yang konkret bagi manusia jika kau perhatikan dengan seksama. Walaupun kulitnya hitam mungkin. Walaupun kulitnya hitam, dia kerja di siang hari, di terik matahari. Namun karena wajah mereka selalu kena air wudu salat, maka kalau kau perhatikan dengan seksama, wajah mereka adalah bercahaya, basyasyah, berseri-seri. Ini semua karena salat yang mereka jaga. As-salatu nurun laka fi wajhika maka salat itu akan menjadi cahaya bagimu pada wajahmu. Wa nurun laka ala shirat, dan akan menjadi cahaya nanti ketika meniti jembatan shirat yaumul qiyamah, jembatan yang sangat mengerikan terpampang di atas jahanam. Maka orang yang salat dia akan memiliki cahaya, sehingga cahaya itu akan bisa digunakan untuk dia meniti jembatan tersebut, sehingga dia bisa berjalan dengan cepat. Orang-orang yang salat memiliki cahaya di shirat, wa nurun laka fi suduqika, dan memiliki cahaya pada akhlak-akhlaknya, perangainya, budi pekertinya. Dengan salat akan menjadi cahaya bagi perangai dan akhlaknya. Wa hayatika, dan kelakuan dalam kehidupannya. Juga di kuburnya, orang-orang yang salat telah akan berikan cahaya di kuburnya. Di kegelapan alam kubur, orang yang salat akan bercahaya salatnya di kuburannya. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah kau dari perbuatan keji dan munkar. Astaghfiru bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ila al-khashin. Ya, jadikanlah penolong, ya. Astaghfiru, mintalah tolong dengan sabar dan salatmu. Sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Fas-salatu amrun amruha 'adzim, maka salat itu perkaranya sangat besar. Makanya kalau salat sering saya sampaikan, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Memang itu hal yang baik, ya, dan boleh. Ketika ditanya kenapa Anda salat, ya, menggugurkan kewajiban, itu boleh-boleh saja. Tapi alangkah indahnya kalau salat itu diiringi dengan niatan-niatan yang lainnya. Di samping dia menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah, dia salat karena agar terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana ayat tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, yang ketiga, ya salat supaya tidak masuk neraka. Sebab orang yang tidak salat pasti masuk neraka. Masalakakum fis saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa Anda masuk neraka saqar? Kami itu tidak salat. Maka salat dia niatkan bola agar dia tidak masuk neraka. Yang keempat, ya salat supaya punya cahaya. Sebagaimana hadis ini, as-salatu nur, salat adalah cahaya. Yang kelima, ya salat supaya lebih dekat dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karena ia salat supaya mendapatkan ketenangan jiwanya, ya. Orang satu jiwanya tenang. Ya, Rasulullah mengatakan, "Ujilat qurratu aini fi shalah," dijadikan hatiku sejuk dan tenang ketika aku salat. Maka dia salat dengan niatan apa? Supaya mendapatkan kesejukan. Sudah ada 6 atau 7 niat tadi. Maka jangan disamakan pahalanya dengan orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Awalnya sama, bubarnya sama, tapi pahalanya sejauh antara langit dan bumi, antara langit dan bumi, karena niat yang menjadikan manusia berbeda-beda dalam mendapatkan pahala salat. Maka setiap salat iringi tadi dengan niat dan niatan yang disebutkan dalam kitabul dan sunnah, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang keempat, as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan. Sedekah anaknya maknanya adalah ikhrajul mal li taatillah. Sedekah itu adalah mengeluarkan harta untuk ketaatan kepada Allah. Jadi kalau mengeluarkan harta untuk foya-foya atau senang-senang apalagi maksiat, maka jangan disebut sedekah. Sedekah adalah ikhrajul mal li taatillah, mengeluarkan harta untuk ketaatan, itu sama sedekah. Ya, burhan ayat dalilun ala sihhatil iman. Kata burhan adalah bukti atas benarnya keimanan, jujurnya keimanan. Ini sedekah itu adalah menunjukkan jujurnya keimanan. Ya annaha la yajuzu inna annaha la yajuzu bil mali ma khubhi lahu illa man fi qalbi imanun. Karena ya seorang itu tidak akan dermawan dengan hartanya padahal dia sangat mencintainya, kecuali orang-orang yang di hatinya ada iman. Harta itu mau enggak mau sudah tabiat manusia, ya, pasti dia mencintai harta. Maka dia enggak akan mungkin mengeluarkan apa yang dicintai kecuali untuk membuktikan kecintaannya kepada apa yang dia keluarkan. Ya, kalau seorang yang harta dia cintai kemudian dia keluarkan untuk infak, sedekah untuk mendapatkan pahala dari Allah, berarti dia telah membuktikan kejujuran iman dia kepada Allah, kan? Makanya Nabi katakan as-sadaqatu burhan. Artinya begini, manusia itu kan tabiat cinta harta. Dia enggak akan mungkin mengeluarkan harta itu kecuali pasti dia akan mengharapkan apa yang lebih dia cintai, baru dia keluarkan. Kalau begitu dia akan ringan. Ya, saya kasih contoh. Ya kan, antum berjalan di mall dan lihat sepatu bagus, misalkan, duh, sepatunya bagus banget. Terus dia tanya, berapa pak itu harga sepatu? 2,5 juta, pak. Dilihat-lihat, bagus sekali, ya. Dan dia buka dompetnya, ada uang 3 juta ini. Asalnya Anda kan mencintai uang itu ya, tapi karena Anda melihat sesuatu yang bagus, harta yang dalam bentuk lain yang Anda juga mencintainya, maka pasti Anda akan rela mengeluarkan 2,5 juta dengan ringan hati. Ini Pak, uang yang saya beli, dengan senyum lagi bayarnya. Kenapa Anda menjadi ringan mengeluarkan itu? Karena Anda telah membuktikan kecintaan Anda dengan sepatu tadi. Maka Anda keluarkan harta dengan ringan. Sama. Ketika seorang bersedekah ingin dapatkan pahala dari Allah, berarti dia telah membuktikan kejujuran iman dia kepada Allah, sehingga harta yang dicintainya dia keluarkan. Bismillah. Padahal dia kerja mati-matian. Yang malam dia kerja. Tapi karena dia membuktikan jujurnya iman kepada Allah, ketika Allah menyuruh kepada sedekah, dia pun keluarkan harta yang dicintainya. Karena apa? Dia mengharap apa yang lebih dicintai, yaitu pahala nanti di sisinya. Itu makna as-shadaqatu burhan ya. Nah, maka kata beliau, wa illa fal malu muhabbabun, maka kecuali karena harta itu adalah satu yang dicintai ila nafs, pada jiwa. Wa nafsu syakhikhah, dan jiwa itu asalnya bakhil. Fa idza qaddamahu lil insan al insanu fi ta'atillah, apabila manusia mengeluarkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, fa hada burhanun ala imani, maka ini telah menjadi, ia telah buktikan burhan, bukti atas keimanannya, karena asalnya jiwa itu syakhikhah, bakhil. Tuasa enggak mau, orang tuh saya enggak mau kurang, ini tambah ya. Haitsu rahasa 'indahu al-malu fi ta'atillahi azza wa jalla, ketika dia memberikan di sisinya harta yang dimilikinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya jiwanya itu bakhil, tapi kalau dia keluarkan karena dia lebih mengharapkan cinta dari Allah taala. Amal munafiqu, adapun orang munafik, fa huwa la yatasaddaqu, maka mereka enggak akan bersedekah. Kenapa? Balnya qabidu yadahi anis sadaqah, bahkan mereka menggenggam tangannya dari sedekah bakhil. Allah berfirman, la yunfikuna illa wa hum karihun, tidaklah mereka menginfakkan hartanya kecuali mereka dalam kondisi benci. Wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangan mereka bakhil. Itulah sifat orang munafik. Maka naudzubillah, kalau Anda, kalau kita-kita semua ini bakhil untuk bersedekah, itu adalah sifat kemunafikan yang ada pada diri kita, harus kita singkirkan jauh-jauh. Karena wayak itu naidiyau, mereka menggenggam tangan-tangan mereka, enggak mau berinfak. Ya, hati. Ya, itu sifat munafikin. Banyak yang tidak tahu kebahagiaan itu sifat munafikin. Makanya membinasakan. Ya, rasatun muhlikatun. Nanti berkata tiga hal yang membinasakan. Di antaranya sukhun mutok, kebahagiaan yang ditaati. Tapi juga bersabda, ya, abawat katu suha, faina suha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kau dari kebahagiaan, karena kebahagiaan yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kau juga beriman, wa amma man bakhila wastajada wa kadzdzaba bil husna, fasanu yassiru li usra. Ada orang yang bakhil, tidak percaya dengan janji Allah, Allah akan berikan jalan-jalan kesulitan. Tidak ada kemuliaan sedikit pun bagi kebahagiaan. Itu sifat munafikin. Fasadaqatu burhanun ala iman, maka sedekah burhan atas keimanan. Wa qillatu sadaqah, dan sedikitnya sedekah, au adamuha, atau bahkan enggak pernah sedekah, dalilun ala nifaq. Nah, itu adalah dalil atas kemunafikan. Kama wasafallahu al munafiqina bidzalik, sebagaimana Allah mensifatkan orang munafik dengan firman-Nya, wa yaqbiduna bi aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Walain tikuna illa wa garihun, itulah mereka menginfakkan kecuali dengan penuh rasa kebencian. Selanjutnya, as-sabr diyaun. Kata Rasulullah SAW, sabar itu adalah dia. As-sabr, sabar maknanya habsun nafs ala ta'atillah, menahan jiwa untuk taat kepada Allah. Wa huwa salah satu aqsam, dan itu terbagi menjadi tiga. Al-awwal, yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Fal wajibu 'alal 'abd mulazamatu ta'at walau syaqqat 'alaihi nafsuh. Kewajiban bagi hamba, dia adalah selalu melazimi ketaatan walaupun berat bagi jiwa. Ya, walaupun banyak masaqah bagi jiwa. Karena ta'at laisa sahlatan, karena yang namanya ketaatan itu laisa sahlah, bukan hal yang mudah, bukan yang gampang. Ya, falladhi yusalli kulla yawmin khamsa maratin wa yaqumu minal lail yahtaju ila sabr. Kata beliau, seseorang yang sholat sehari semalam 5 kali, sebagaimana kita maklumi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sehari 5 kali, wa yaqumu minal lail, dan mereka berdiri di waktu malam, yahtaju ila sabr, itu pasti butuh kesabaran. 5 kali sehari, bukan sehari 2 kali, sepanjang hidup. Bayangkan sehari 5 kali, butuh kesabaran. Yang seminggu sekali saja sering absen, tapi sudah yakin masuk surga, sudah ditebus oleh Tuhannya dosa-dosanya. Kita sehari 5 kali. Yang seminggu sekali saja ibadahnya, kadang ada yang sering bolos. Ini kita sehari 5 kali harus stop, harus menemui Allah, munajat kepadanya. Itu pun bagi laki-laki dianjurkan, diperintahkan ke masjid, jamaah. Ini hal yang tidak ringan. Ya. Hal yang tidak ringan. Apalagi waktu-waktu yang syahwat sedang bergejolak, waktu tidur, waktu subuh, itu syahwat sedang enaknya tidur, harus dipaksa bangun. Waktu asar, waktu sedang cari duit ya, jam-jam asar kan sedang cari duit biasanya, harus dipotong dulu untuk sholat asar jamaah. Ini hal yang berat. Makanya Nabi kita mengatakan, man shalla bardaini dakhala jannah, siapa yang menjaga 2 sholat yang dingin, yaitu sholat asar dan subuh, dia akan masuk surga. Subhanallah ya. Ini semua butuh kesabaran. Nah, waladhi yunfiqu amwal, orang-orang yang menginfakkan hartanya, wa yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, wa ya'muru bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, melarang dari perbuatan yang munkar, wa yad'u ila Allah, berdakwah ke jalan Allah, yahtaju ila sabrin 'ala ta'atillah, itu semua butuh kesabaran untuk taat kepada Allah. Untuk menuntut ilmu seperti ini, berjihad, ya, salat, ya, berdakwah, ma'ruf nahi munkar, semua butuh kesabaran. Ya, tidak ada yang tidak butuh kesabaran. Terkhusus menuntut ilmu, wah, ini yang paling butuh kesabaran. Ya, kalau orang ngaji tidak mau capek, tidak mau kesel, tidak mau jangan berharap dapat ilmu ya. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man lam yadmurrat ta'allu bi sa'atan, tajaru kasal jahl tulal hayatihi." Siapa yang tidak pernah mau merasakan kecapean atau kelebihan walaupun sesaat dalam belajar, maka dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Enggak mau kesel, enggak mau capek. Ngaji yuk, capek. Perjalanannya jauh, ya, duduk lama, mendengar, fokus, mencatat, memahami, mengulang, aduh capek. Kalau enggak mau capek, kata beliau, kau akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupmu. Karena sesuatu yang paling butuhkan capek itulah menuntut ilmu. Ya. Makanya orang-orang yang pasti mulia, ya. Makanya orang-orang yang pasti mulia, karena dia menempuh jalan yang mulia. Dari majelisnya yang mulia, ya. Majelisnya dia jalan mulia, ya. Yang Nabi katakan, ya majtama majtama'akum fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah sampai akhir hadis, ya. Majelisnya sudah dimuliakan, yang dipelajari ilmu yang mulia, orang-orang yang datang orang-orang yang mulia, dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mulia, diturunkan rahmat dari Zat yang Maha Mulia. Masyaallah, semuanya mulia. Maka penyandangnya pasti mulia. Itu semua butuh kesabaran. Walladhi laisa indahu sabrun, adapun orang yang tidak ada padanya kesabaran, la yuwasilu ta'ah, dia tidak akan bisa melanjutkan ketaatan. Bayang syatu fi awal yaum, di awal hari mungkin masih semangat. Wasari awal hari kedua mungkin masih semangat. Tuma yat aba, setelah itu dia capek. Wayatul kuta'ah, kemudian dia tinggalkan ketaatan. Capek juga ya ternyata. Awal kali masih semangat ngaji, 2 kali masih semangat, hari ketiga mulai capek-capek, kenapa? Gak sabar. Hah? Awal kali masih semangat ya, kumpul-kumpul di majelis. Awal kedua, tapi hari ketiga, hari keempat udah mulai jenuh, mulai capek, mulai malas, tinggalkan akhirnya. Ya, gitu. Ya. Ya, tumayat abu, kemudian dia kecapean. Wayat rukuta, lantas dia tinggalkan ketaatannya. Walau kana indal sabrut, andai kata dia punya kesabaran, nastamarra alaiha, dia akan istimrar, akan istiqomah di atas jalan kebaikan tersebut. Nah, itulah kesabaran yang pertama ya. Atsani, yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jika ini kita kesabaran, la syakka anna an-nafsa amaratun bisu. Kenapa? Karena jin itu selalu ngajak yang buruk. Wa ma ubari'u nafsi inan nafsa la ammaratun bisu. Nabi Yusuf berkata, aku berlepas diri dari jiwaku, karena jiwa itu selalu mengajak kepada yang buruk. Maka dia harus melawannya, harus sabar menahannya. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang didapat, yang mendapatkan rahmat Allah. Sehingga jiwanya selalu mengajak kepada kebaikan, dan dia mudah mengendalikan nafsu buruknya. Ini orang-orang yang sudah dapat hidayah dan rahmat dari Allah. Turidu syahwat wal muharramat. Maka syahwat, jiwa mengajak kepada hal-hal yang muharramat. Baturidu antus bika mitlanas. Dan ya apa, kadang ia mengajak kau jangan seperti kebanyakan dari manusia. Waktu sayyirahum, mereka apa? Meniti jalan, yang jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang menyimpang. Ya, kau jangan ingin seperti kebanyakan manusia. Fal mu'minu yasbiru wa yakhbisu nafsahu 'anil muharramat. Ada orang beriman, mereka menyabarkan dirinya, menahan jiwanya dari perbuatan yang haram. Wala yattaru bi kasratil waqi'ina fil haram. Mereka orang-orang yang tidak tertipu dengan kebanyakan orang-orang yang terjatuh dalam melakukan perbuatan yang haram. Mereka tidak mudah tergoda, tertipu dengan orang-orang yang banyak terjatuh dalam haram-haram. Al-thalis, yang ketiga, sabrun ala aqdarillah al-mu'limah. Yang ketiga adalah sabar dalam mendapatkan atau menerima takdir-takdir Allah yang menjadikan dia sakit atau menderita atau dia sukai. Wa yanbaghi lil muslim an yasbira. Sudah selayaknya seorang muslim untuk bersabar. Idza sabat musibatun fi malihi, ketika menimpa pada dirinya musibah pada hartanya, di kekurangan harta. Sabar. Usaha sudah dilakukan, siang malam sudah kerja, ya, banting keringat peras tulang ya, sampai subuh-subuhnya. Tapi tetap saja fakir dan fakir. Ya, itu musibah. Maka dia harus sabar. Bukan kemudian dia mengalahkan segala cara. Ya. Banyak orang yang sabar kalau hartanya tidak kurang, ketika hartanya kurang. Buktinya ketika dia tidak diberi harta yang banyak, maka dia dengan untuk mencari harta dia rela meninggalkan sholat, atau dia tunda-tunda sholat misalkan ya, atau bahkan dia berani berbuat yang mungkar, melanggar larangan Allah hanya untuk mendapatkan dan menutupi kemiskinannya. Na'udzubillah, ini tidak sabar. Au fi nafsihi, atau dia menahan jiwanya. Au fi ahlihi, atau diuji pada dirinya, atau ujian pada keluarganya, aqaribihi, atau kerabatnya. Ya, manusia diuji itu ya, bahkan ujian itu bukan sekali dua kali. Nabi katakan dalam hadis, la tazalu bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi ahlihi wa malihi wa 'irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khathiyah. Terus menerus bala musibah menimpa orang-orang beriman, laki dan perempuan. Lihat, disebutkan Nabi tiga. Pertama, ujian pada hartanya, tadi sudah disebut. Ya. Diuji dengan kesempitan rezeki, kurangnya rezeki. Ya. Yang kedua, wa ahlihi, diuji dengan keluarganya. Jelas kalau ujian keluarga jangan ditanya. Orang suami kadang diuji dengan istrinya. Ya, suaminya baik, istrinya enggak belum baik. Nah, suaminya sudah rajin ngaji, sudah ikuti sunnah-sunnah, sudah kembali ke jalan sunnah, istrinya masih belum. Atau sebaliknya, istrinya sudah baik, suaminya belum. Ya. Atau istri suami sudah baik-baik, anaknya belum baik. Diuji anak-anaknya. Atau orang tua. Dan ujian keluarga. Atau kehormatannya, harga dirinya, dirinya. Dia ini dicaci dimaki. Wala yajza' maka dia tidak berkeluh kesah. Wala yatasakhat, tidak murka. Wa yarda bi qawlihi wa qadrihi wa yusallimu amrahu ila Allah. Bahkan mereka ridha dengan keputusan Allah dan takdirnya, serta mereka menyerahkan urusannya kepada Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khathiyah, hingga dia berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun karena ujian-ujian tadi, dari ujian harta, keluarga dan kehormatan. Jadi dia terima dengan kesabaran sehingga dia bersih dari dosa dan kesalahan. Nah, walianahu ya'lamu anna ma min syai'in yahdusu lahu min khairin aw syarrin illa bi qadrillah jalla wa'ala. Karena mereka tahu, orang beriman itu, ya, dari segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, baik kebaikan atau keburukan, kecuali semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu khilatun, maka tidak ada baginya khilah, ya, tidak bisa menghindar. Faida sabar, falahu ajrun, maka apabila dia sabar baginya pahala. Wa illam yasbir wal musibatu madiyatun wa yuhramul ajra. Naum, apabila dia enggak sabar maka musibah juga masih berjalan. Memang kalau kita enggak sabar musibahnya langsung hilang. Ya tetap saja musibah. Tetap saja fakir, andai masuk miso nesu-nesu, ya tetap saja fakir. Sudah musibahnya enggak hilang dan juga pahalanya hilang, ya. Musibahnya hilang tapi pahalanya hilang. Coba kalau dia sabar, ya, Allah berikan pahala yang besar. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan ajr balil amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin mu'min dan li mu'min inna sabatu sara syakara wa kana khairala wa inna sabatuhum dara sabara wa kana khairala. Sungguh menakjubkan perkara yang menimpa pada orang-orang beriman itu, semua urusan baginya adalah baik semata. Hal itu enggak didapati kecuali orang yang beriman saja. Manakala dia mendapatkan hal yang membuat dia senang hatinya, dia bersyukur, syukur itu membuahkan kebaikan baginya. Namun ketika datang kepada hal yang madarat, yang dia enggak sukai dari kekurangan harta dan yang lain-lainnya, dia pun sabar. Fakana khairala, maka sabar pula membuahkan pahala baginya. Nah, itulah kehidupan seorang beriman. Cukup ya, habis ya. Selesai. Oh, saya tak cepat-cepat noy orang. Besok aja ya, saya nanti terkesan. Dulu deh, selesai apa nih? Ini bagus banget. Masih lama. Okay. Kita lanjut. Wal Quran hujjatun laka awalika. Al-Quran adalah hujjah kebaikan bagimu, tapi hujjah keburukan untukmu. Al-Quran walladhi anzalahu Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah linnasi, untuk menjadikan hidayah bagi manusia. Wa bayanil haqqi minal batil, untuk menjelaskan yang hak dari yang batil. In alimta, in amilta bihi, jika kau beramal dengan Al-Quran itu, solo hujatan lak, maka aku akan jadi hujah kebaikan bagimu, pembela kebaikan bagimu. Innallahi yaumul qiyamah, nanti di sisi Allah pada hari kiamat, ya, akan menjadi hujah kebaikan kalau kita beramal dengannya. Fa imma ya'tiyannakum min hudan wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apabila telah datang kepadamu petunjukku, maka barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat di dunia dan akan celaka di akhiratnya. Begitu. Fa in taraktahu, jika kau tinggalkan Al-Quran, kamu membacanya, kamu pelajarinya, antipati dengan Al-Quran, ya sawasara hujjatan alaik, maka Al-Quran akan jadi hujjah keburukan bagimu. Walaisa laka udrun min adamil amal, jadi tidak ada bagimu udur untuk tidak beramal dengannya yang datang dari Al-Quran. Kenapa? Ian Al-Quran ja'aka, karena Al-Quran telah datang kepadamu, tidak ada alasan. Wa yutla fil masajid, Allah dibaca di masjid-masjid, dikaji di masjid-masjid, ya, mana-mana ada suara Al-Quran. Wa fil majalis, di majlis-majlis seperti ini dan yang lain yang disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil idza'at, dalam siaran-siaran radio atau televisi atau yang lainnya. Disebut Al-Quran dibaca di mana-mana. Wa aidan Al-Quran muyassarun likulli man yuridu ta'allumaha, dan Al-Quran akan dimudahkan bagi orang-orang yang mau pelajarinya. Wa ada min iqamatil hujjah ala nafsihi, sebagai iqamatul hujjah, penegakan hujjah bagi manusia untuk enggak ada alasan untuk tidak kembali kepada Al-Quran dan beramal dengannya. Ya. Enggak keterima sampai disebutkan dalam tadi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa rasuluhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbini ma hasatani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Maka orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dari peringatanku, maka baginya akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Ibn Taymiyah menafsirkan ayat ini, penghidupan sempit adalah akan disempitkan tanah kuburnya nanti dia meninggal, orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an. dan kami akan bangkitkan dalam kondisi matanya buta. Kemudian dia protes, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta mata saya, sedangkan dulu aku melihat? Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kau seperti itu karena dulu ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayatku Al-Quran dibaca di masjid-masjid, di majelis-majelis, fanasitaha. Kau melalaikan kan? Kau berpaling kan? Wa kadzalika yaumatunsa, maka pada hari pula kau dilalaikan sebagaimana dulu di dunia kau membutakan diri dari Al-Quran. Ini itu jawabannya. Jadi enggak ada udzur. Ya, dia di surah Al-Furqan apa katanya? Ya, wa yawma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma arsalni sabila ya wailata lazani lan abtaqi fulanan qalilan laqad adallani an dzikri ba'da ijani wa kana syaitanu insana qadula. Hari ketika yaumul kiamah nanti orang-orang yang dzalim menggigit kedua tangan mereka, menggigit kedua tangannya karena penyesalan terlalu berat. Apa yang dia katakan? Ya wailata, ya tuhai kiranya aku dulu yang tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku yang gara-gara dia telah menjauhkan Al-Qur'an dariku padahal dulu Al-Qur'an telah datang kepadaku. Salah dalam memilih teman. Dia berteman dengan orang-orang yang jauhkan diri dari ilmu, dari Al-Qur'an. Dia bergabung dengan orang-orang yang jauh dari majelis-majelis Al-Qur'an, maka penyesalan itu. Menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku yang gara-gara dia telah menjauhkan aku dari Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an dulu telah datang kepada aku." Begitu penyesalannya. Ketika dia belajar Al-Qur'an, maka akan jadi hujah keburukan, ya. Dan Al-Qur'an sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajarinya. Nah, terakhir pas kemudian kulunasiyadu, semua manusia itu semua bekerja, ya, semua bekerja. Manusia keluar pagi-pagi bekerja semua. Fabayu nafsa, ada yang menjual dirinya. Pamutikuha, dia bebaskan dirinya dari api neraka dengan amalan tadi. Aumubikuha, ada juga yang dengan bekerja itu dia cerumuskan dirinya ke neraka. Jadi semua manusia beramal, tapi ada amalannya yang menyelamatkan dia dari neraka, tapi dengan amal juga menjadikan dia masuk neraka. Tapi semua manusia bekerja, ya. Wa minan nasi man yuwaffiquhullahu, sebagian manusia ada orang yang Allah berikan taufik, wa yu'tiku nafsahu bil istighfar, maka dia bebaskan dirinya dengan istighfar, bitaubat, dengan taubat, warruju ilallah, kembali kepada Allah, wa nadam, menyesali dosa-dosanya. Dia selamatkan dirinya dari neraka dengan dia istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yarkanu ila ma'asi, namun sebagian mereka ada yang condong kepada maksiat, wa syurur, keburukan, wal fitnah, fitnah fayubiqu nafsah, maka dia hancurkan, dia jerumuskan dirinya, au yuhliku, atau dia binasakan dirinya. Wal insanu fi khuruji fi sabah ila amalihi la yahlu min ahadain min ahli amrayni, manusia semua keluar dari rumah di waktu subuh, di waktu pagi dengan kerjaan-kerjaan mereka, ya, tidak pernah kosong dari satu di antara dua. Imma ayyutika nafsahu, apakah dia keluarnya dari rumah bebaskan dirinya dengan berbuat kebajikan tadi, wa imma ayyubiqaha, atau keluarnya rumah dia menjadikan dia binasa sehingga masuk ke dalam neraka. Fa'alal muslim annahu yadzakkaru hadza, maka seorang muslim adalah selalu merenungkan tentang hal ini. Wa an yatahaffadha fi khuruji, adalah dia selalu menjaga keluarnya. Wa dihabihi bayah batu sam'ahu, ketika keluar adalah seorang menjaga pendengarannya dengan menjengar di luar hal-hal yang haram. Wa basarahu, dia tahan pandangannya, dia tundukkan pandangan ketika keluar rumah, jangan memandang yang haram. Wa jawarihahu, jaga jawarinya, tangannya jangan melangkah toka kakinya melangkah tempat yang haram, tangannya berbuat yang haram. Liyakuna mimman abtaqa nafsah, agar dia menjadi orang yang bebaskan dirinya, jangan menjadi orang yang sebaliknya. Sudah cukup ya, sudah pas waktunya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.